yang berbunyi al-adah muhakkamah, atau adah kebiasaan itu sifatnya bisa menjadi landasan hukum, bisa menjadi landasan hukum. Ini salah satu dari kaidah fikih yang banyak sekali memiliki aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tentunya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan adah, ya, adat, atau kalau diterjemahkan, diserap dalam bahasa kita menjadi adat. Al-adah secara lughah makhudatun minal audi, ada ya'udu. Secara bahasa diambil dari kata-kata ada ya'udu, yang sifatnya berulang kali terjadi, ya, di bulan baleni istilahnya, itu namanya ada. Jadi al-adah lughatan huwa tikrar, pengulangan. Muhakkamah, apa artinya muhakkamah? Diambil dari kata al-hukmu, diambil dari kata al-hukmu, wa huwa al-faslu wal-qadha'u bainan nas, pemutusan, ya, penjelasan tentang hukum yang perlu diketahui oleh orang-orang. Kalau ada yang berselisih, dihukumi, itu namanya al-hukum, itu seperti itu. Adapun secara istilah fikih, ada sedikit perbedaan antara istilah bahasa dengan istilah fikih. Yang kita bahas ini kan kaidah fikih, jadi kita harus tahu pengertian ada secara fikih itu apa. Al-amrul al-mutakarrir 'inda aghlabin nas. Al-amr al-mutakarrir 'inda aghlabin nas. Suatu hal yang berulang kali dilakukan oleh mayoritas manusia. Suatu hal yang berulang kali dan dia dilakukan oleh siapa? Oleh aghlabun nas, kebanyakan orang. Jadi kalau dia dilakukan oleh kebanyakan orang tapi sekali saja, masuk kategori adah enggak? Tidak. Kalau dia dilakukan oleh sebagian kecil orang tapi berulang kali, masuk kategori adah secara istilah fikih enggak? Tidak juga. Dia hanya menjadi istilah, bisa dikategorikan adah secara fikih kalau ada dua syarat di sini. Yang pertama apa? Berulang kali. Yang kedua, pelakunya mayoritas. Ini definisi atau unsur pertama. Bisa juga adah ini inda ba'dihim, awalnya, ya, pelakunya bukan mayoritas, sebagian orang yang memprakarsai adat kebiasaan ini, tapi dia terus berlangsung sehingga diterima oleh orang-orang, diterima secara umum dan tidak diingkari. Ini juga menjadi adah. Jadi bisa jadi sesuatu itu dilakukan oleh sebagian, bukan mayoritas, tapi dia ada syarat tambahan. Apa itu? Sampai diterima oleh orang-orang dan tidak diingkari, enggak dianggap aneh. Sering juga orang menggunakan istilah urf. Pernah dengar? Urf. Ya, tergantung urfnya bagaimana. Apa itu urf itu? Tahu urf? Ya, urf itu seperti adah itu kurang lebih. Al-urf setelah istilah ma'tadahu aghlabun nas, sesuatu yang dianggap biasa oleh mayoritas orang-orang, au ta'ifatun minhum, atau oleh sebagian. Nanti tinggal urfnya urfun am atau urfun khas. Ada urf am berarti inda aghlabin nas. Kalau urfun khas inda ta'ifah minan nas, hanya di kalangan tertentu saja. Misal Urf orang Solo, kalau ada lelayu benderanya warna merah, itu di Solo. Di luar kota enggak. Orang Pekalongan, ini bendera merah apa Ustaz? Orang kematian. Oh, di sini mati benderanya merah ya. Di tempat kita apa, putih apa kuning gitu dia bilang. Kuning ya. Ini orang Solo saja. Mungkin ya, saya enggak tahu di tempat lain, cuman bisa beda gitu loh. Tapi yang enda amatin nas, kalau perang ngangkat bendera putih, maksudnya menyerah. Ya. Ya, ini umum ini, berlaku umum. Jadi uruf itu mirip sekali dengan adat. Tinggal kita mau gunakan untuk umum, ya berarti dia dianggap biasa oleh mayoritas orang. Kalau itu urufnya khusus, berarti dia dianggap biasa oleh kalangan tertentu. Min qaulin au fi'lin au tarkin, baik berupa ucapan, perbuatan, atau berupa sikap tidak melakukan sesuatu, tark. Ya. Jadi bisa ucapan yang orang biasa mengucapkan begini dan tentu ada maksudnya. Contohnya misalnya berapa nih tarifnya naik taksi atau nganterkan paket dari Solo ke Jakarta, ya 5.000 k. Apa tuh 5.000 k itu? 5.000 kilo. Kilo itu artinya 1.000. Berarti 5 juta atau 5 k atau 50 k. Sekarang kan sering tuh di aplikasi-aplikasi sudah jadi urf itu. 50 k, 250 k. Untuk nyingkat 03 itu diganti dengan istilah k. Au fi'lin atau perbuatan. Misalnya apa artinya? Nolak. Kalau di India artinya iya. Nah, itu beda urufnya itu. India itu harus dijak omong ya gini-gini terus, geleng-geleng terus, ini ndak terus. Iya maksudnya. Iya. Kalau ndak malah gini dia. Sekali tok itu malah ndak. Di kita gini-gini itu ya, mereka dibalik. Ya, jadi itu perbuatan. Tinggal itu berlaku di mana, kita sedang ada di mana, maka uruf daerah itu yang berlaku. Atau tidak melakukan, itu juga bisa jadi uruf. Jadi kalau kita mau tafsirkan kaidah al-adah muhakkamah, artinya apa? Bahwasanya adat kebiasaan, tradisi itu bisa menjadi rujukan. Menjadi apa? Rujukan dan hukum, aturan dalam beberapa keadaan dan beberapa contoh kasus. Yang seperti apa nanti contoh kasusnya, keadaannya apa, itu akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ada syarat-syaratnya. Kapan suatu tradisi itu bisa dianggap sebagai rujukan, sumber hukum, dan kapan itu tidak bisa, itu ada aturan yang tidak semua tradisi itu bisa dianggap sebagai rujukan hukum syar'i. Taib. Syarat yang pertama ya, itu disebutkan dalam bagan, kalau antum punya bagannya. Kalau kita mau bahas dalilnya dulu lah. Dalil apa sih dalilnya kok para fuqaha itu mengatakan al-adah muhakkamah? Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi. 'Urf. Dan perintahkanlah secara ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang memang dikenal, sudah diterima oleh khalayak sebagai sesuatu yang baik. Berarti di sini Al-Qur'an memerintahkan kita untuk memerintahkan hal-hal yang memang dikenal oleh masyarakat umum sebagai sesuatu yang baik. Acuannya apa? Itu yang diperintahkan ya, acuannya sesuatu yang dianggap sebagai ma'ruf, Ma'ruf itu dari kata-kata urf itu sendiri. Demikian juga wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah, bermuasyarahlah, bergaulah, hiduplah berdampingan dengan para wanita istri-istri kalian itu sesuai dengan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu berdasarkan tradisinya bagaimana sih? Ya kalau punya istri itu ya dirumahkan, baik rumah milik maupun rumah ngontrak. Yang penting ada tempat tinggal, tempat tinggalnya layak huni, hujan tidak bocor, ya, dan juga tidak kepanasan, artinya matahari nggak langsung masuk ke dalam kamar-kamar tidur, ya nggak bisa tidur kalau ada sinar matahari kan. Ya ada airnya, ada listriknya, itu ma'ruf itu, nggak perlu didetailkan. Ya, lo ma'ruf ini apa standarnya? Ya standar kelayakan umum lah. Orang umum itu menganggap rumah seperti ini layak enggak untuk orang seperti ini. Ya itu beda-beda sesuai dengan status sosial, daerah, ya asal-usul dia. Bisa beda-beda. Yang menentukan adalah urufnya itu sendiri. Karena syariat tidak membatasi. Ma'ruf, rumah harus dua kamar tidur, dua kamar mandi, satu ruang tamu, satu carport, listrik sekian watt, enggak perlu. Akan terlalu jerimet sekali itu kalau begitu. Dan itu tidak akan bisa menjadi standar yang berlaku untuk semua orang. Makanya di antara hikmahnya adanya kaidah ini adalah supaya masing-masing mendapatkan yang layak untuk dia dapatkan. Ya sudah, kembalikan kepada standar kelayakan umum. Yang penting perhatikan 4 poin nanti. Itu dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW adalah hadis muttafaq alaih, ketika Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, setelah masuk Islam berbaiat, dia dan suaminya sudah masuk Islam, dia mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, ma yu'tini wa waladi ma yakfina. Abu Sufyan ini agak pelit ya Rasulullah, dia itu kalau ngasih belanja untuk saya dan anak-anak tidak cukup, ngirit. Apa kata Rasulullah? Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ya sudah, kau boleh ambil tanpa sepengetahuan dia sebagian dari hartanya untuk keperluanmu dan anak-anakmu bil ma'ruf. Standar kelayakan sesuai dengan ya layaknya kalau orang anak sekian itu berapa sih uang bulanannya, itu boleh, sebatas itu boleh kau ambil. Ini juga berarti Rasulullah menghukumi berdasarkan urf. Nah, yang berikutnya adalah syurut i'tibaril urf. Syarat-syarat suatu tradisi atau kebiasaan itu dianggap muktabar sebagai rujukan hukum. Kira-kira apa syarat yang pertama? Tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini agak mati. Ya, kalau syariat sudah bilang A, uruf bilang B, enggak berlaku urufnya. Yang berlaku apa? Syariatnya. Jadi syarat yang pertama adalah tidak boleh uruf ini mukhalif lisyara, ya, menyelisihi aturan syariat. Ya, mungkin bisa dicontohkan misalnya ada tradisi kebiasaan di sebuah daerah, kalau orang itu berhutang ya 100 ribu misalnya, pinjam duit 100 ribu, maka biasanya dia harus mengembalikan lebih. Ketika mengembalikan hutangnya ini nambah 10% lah. Ini urufnya boleh gak berlaku? Gak boleh. Karena ini riba. Ya. Wah sudah kebiasaan, tapi ya gak bisa. Uruf ini bertentangan dengan syariat. Kalau kebiasaan ini mengharuskan, gak. Itu bukan keharusan. Ya. Kalau sukarela, silahkan. Gak pun juga tidak apa-apa. Karena yang wajib secara syar'i adalah mengembalikan senilai dengan harta yang dia terima. Jadi kalau ada syarat tidak tertulis yang menyelisih syariat, itu tidak bisa jadi alasan. Ya kan sudah ma'ruf, kalau minjem sama saya itu balikannya lebih, yaitu uruf Anda bertentangan dengan syariat, tidak boleh diamalkan. Ya, itu contoh dari syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Urufnya ini harus ghalib, ya, au muttadid. Ghalib ini artinya mendominasi warga daerah tersebut. Mayoritasnya melakukan kebiasaan itu atau mengucapkan, kalau bersifat ucapan. Dan muttarid artinya dalam banyak kondisi, dalam berbagai kondisi mereka memberlakukan kebiasaan tersebut, bukan dalam kondisi tertentu saja. Contohnya, harga-harga di Indonesia ini pakai mata uang apa? Rupiah. Pakai rupiah. Berapa pak? 5.000. Tahu-tahu dibayar pakai 5.000. Masalahnya rupiah itu sudah anjlok ya. Uang yang lebih anjlok lagi dari rupiah apa? Ada, uang Venezuela. Hah? Rubel masaran anjlok. Di bawahnya rupiah. Kok tahu ente? Hah? Setawana uang Venezuela itu. Itu saking murahnya sampai uang itu dibuat cindramata. Cindramata yang dijual lebih mahal daripada uangnya. Ya, dilipat-lipat, dibikin bunga-bungaan. Saking enggak ada harganya. Mau beli ayam 1 kilo saja itu uangnya tumpuk-tumpuk 4 juta. Ya, misalnya ini orang baru pulang TKI dari Venezuela. Ya, dia jadi jutawan di sana. Berapa nih? Cuman 10.000 sekilo. Wah, langsung keluarkan uang 10.000. Jebret Venezuela. Lu katanya 10.000, kan enggak bilang rupiah. Ya saya bayar 10.000, ini 10.000. Ya, tulisannya 100004 kali. Boleh enggak? Enggak, ini urufnya Venezuela sana. Jangan bawa-bawa ke sini. Ya. Di sini yang berlaku adalah rupiah. Dan itu di berbagai bidang mendominasi sekali. Contohnya, seperti itulah. Jadi harus sifatnya mendominasi dan dalam berbagai kondisi itu berlaku. Ini syarat yang kedua. Dan itu juga diambil dari definisi urf syar'i tadi, urf secara fikih tadi ya. Al-inda aghlabin nas. Ya, dilakukan oleh mayoritas manusia. Yang ketiga, urfnya ini apa di situ? Adamut tasrih bi khilafih. Tidak boleh ada statement yang membatalkan urf itu. Jadi urf itu bisa batal ketika sudah ada kesepakatan yang tegas. Misalnya urf apa misalnya? Apa ya? Misalnya jam kerja. Jam kerja itu rata-rata jam berapa sampai jam berapa? 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5. Ya, itu urf. Istirahat 1 jam. Ada urf. Tapi kalau dipersyaratkan Anda kerja dari jam 7 ya sampai jam 4. Ini berarti tidak berlaku lagi jam kerja yang umum tadi, enggak berlaku karena kesepakatannya jelas-jelas mulai jam 7. Sampai jam 4 sore. Istirahatnya berapa? Setengah jam. Waduh, gimana? Ya kan biasanya 1 jam. Ya itu biasanya. Saya tidak mau yang biasanya. Saya mau yang luar biasa. Kalau sepakat, berarti urfnya tidak berlaku. Dia tidak berhak lagi menuntut berdasarkan apa? Urf atau adat atau tradisi. Jelas? Jelas. Itu contohnya. Jadi tidak boleh ada pernyataan atau kesepakatan yang konsekuensinya adalah bertentangan dengan urf. Karena kalau ada kesepakatan, ya itu yang berlaku, bukan urfnya. Ini lebih kuat daripada urf. Yang keempat, syaratnya urf ini bisa dijadikan sebagai rujukan adalah dia sudah harus berlaku sebelum terjadi akad. Sebelum terjadi kesepakatan yang tidak tertulis tadi, urf ini sudah harus ada. Jadi bukan urf yang baru muncul kemudian. Jelaslah. Yang baru muncul kok gimana mau jadi rujukan? Kan enggak ada orang tahu kalau aturannya atau kebiasaannya seperti itu. Yang bisa jadi rujukan adalah kalau dia memang sudah berlaku sebelum terjadinya akad. Ya, atau beriringan. Ya, saat itu masih seperti itu urfnya. Dan akadnya terjadi di saat itu. Jadi masih beriringan. Taib. Contohnya. Apa contohnya? Ada yang bisa kasih contoh gak? Contohnya. Ada orang berjual beli. Ya, atau membeli suatu barang dari temannya seharga 100 ribu dan itu terjadi di tahun 90-an. Ya. Zaman Orba. Tahun 90-an dia jual beli seharga membeli suatu barang seharga 100 ribu di zaman itu. Nah, kalau kemudian terjadi misalnya itu diklaim atau bukan gitu contohnya ya, contohnya ya agak susah nyari contoh ya. Tapi intinya di masa itu misalnya uang yang soalnya di kita mata rupiahnya dari dulu sampai sekarang seperti itu. Ya. Kalau pernah ada satu masa di mana Indonesia menggunakan mata uang terbuat dari perak misalnya atau dari logam mulia, kemudian sekian puluh tahun kemudian enggak lagi dipakai, beralih ke logam-logam biasa, aluminium, besi, dan lain sebagainya, maka urf yang berlaku adalah di zaman itu. Kalau misalnya dia punya utang nih, belum bayar dari tahun, misalnya tahun 60-an, enggak lunas-lunas, masih tersisa 3.000 rupiah, tahun 60 itu mata uangnya pakai emas, ya dia harus bayar sekarang pakai emas, bukan membayar pakai yang sekarang ini, gitu loh. Tidak ada artinya kalau cuma 3.000 sekarang ya, buat parkir di beberapa tempat tidak cukup parkir 3.000. Intinya urf itu yang berlaku adalah yang terjadi saat akad, bukan yang terjadi setelah akad. Itu dari sisi syarat-syaratnya. Sebentar, tanya jawab nanti. Ya. Belum selesai ini materinya. Kemudian dalam hal-hal apa saja kita bisa memberlakukan urf ini? Apakah semuanya kita bisa pakai urf? Ataukah ada kondisi-kondisi tertentu? Ya, tentunya ada hal-hal tertentu, tidak dalam semuanya. Karena kalau sudah ada aturan syar'i, ya itu yang berlaku. Yang pertama, urf itu berlaku apabila ada istilah syar'i yang mutlak, sifatnya mutlak dan tidak membatasi. Sifatnya mutlak dan tidak membatasi. Contohnya kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik ini apa batasannya? Apakah dirinci? Satu, senyum di muka mereka. Dua, nafkahi mereka kalau butuh. Tiga, nurut. Empat, begini. Lima, begini. Ataukah global, mutlak? Mutlak. Terus apa yang menentukan ini masuk kategori birrul walidain dan ini tidak masuk urf? Ya, ada hal-hal yang memang dijelaskan secara syar'i, tapi itu tidak berarti membatasi hanya itu saja. Misalnya, di asalkan tidak bertentangan dengan syar'i loh ya. Misalnya, selalu memanggil dengan bapak, istilahnya gitu ya. Tidak menyebut namanya, manggil bapaknya, orang tua tidak menyebut namanya, tapi memanggil hubungan dia dengan dia apa? Ayah, bapak, atau apa, ini urf. Manggil ibunya juga begitu. Kalau di sini, adik manggil kakaknya pakai kak atau mas, ini perempuan, mbak, itu urf. Di tempat lain belum tentu seperti itu, di tempat lain mungkin pak, mungkin namanya, atau kunyahnya. Ya, kunyahnya. Di Saudi misalnya, istri manggil suaminya pakai kunyah, ya Aba Fulan. Suaminya manggil sini, ya Umma Fulan. Itu urfnya sana. Kalau di sini mungkin beda lagi, itu termasuk ma'ruf. Jadi secara syar'i memang tidak dibatasi, harus begini, begini, begini, begini, begini. Tidak boleh keluar, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih, enggak. Jadi ketika itulah urf ini berlaku. Jadi istilah-istilah yang secara syar'i tidak dijelaskan batasan-batasannya. Dan memang tidak memiliki definisi khusus yang membatasi pengertiannya. Seperti istilah sholat. Istilah sholat itu secara syar'i memiliki definisi khusus. Yakni apa? Ibadah ya, at-taqarrub ilallah atau ibadah muftatahah bit-takbir muhtatamah bit-taslim bi-aqwalin wa-af'alin makhsusah. Suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan bacaan dan gerakan tertentu. Itu definisi sholat. Jadi enggak berlaku urf di sini. Yang berlaku adalah definisi syekh. Karena sudah dijelasin batasannya gini, gini, dengan gerakan-gerakan tertentu dan bacaan tertentu. Sudah jelas. Ya. Jadi kalau sifatnya masih umum, berbuat baik, berlaku adil. Ya, berlaku adil. Apakah adil itu harus sama rata? Semuanya. Anak dari kelas 1 SD sampai mahasiswa perguruan tinggi, semua saya harus adil, saya kasih uang jajan 5.000 semua. Wah, ini baru naik angkot sudah tombok yang mahasiswa. Ya, yang SD turah-turah. Itu bukan adil itu. Urfnya dong. Bagaimana? Baik. Jadi tidak memiliki batasan yang jelas secara syar'i dan juga tidak memiliki batasan yang jelas secara lughawi. Kadang-kadang pembatasan itu bisa difahami secara bahasa. Bahasa misalnya istilah mencuri ada yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya bahasa. Kalau mencuri secara bahasa Indonesia apa pengertiannya? Nyolong. Wih, itu tuh jawaban. Mencuri sama dengan nyolong. Nah, nyolong itu apa definisinya? Ya, itu secara bahasa. Ya. Kalau secara adat kebiasaan, ada perbedaan enggak dengan definisi bahasa? Hah? Lah ya, definisinya apa? Secara kebiasaan. Harus ada kesengajaan enggak? Kalau enggak sengaja pakai barangnya orang. Tukeran motor misalnya. Enggak sengaja loh. Dia remeng-remeng enggak kelihatan kok mirip padha eleke ditumpahi. Loh, ternyata kok lebih elek. Itu masuk definisi nyuri enggak? Enggak. Khilaf ya. Istilahnya khilaf. Jadi intinya harus memang tidak dijelaskan definisinya secara syar'i maupun secara bahasa. Baru di situ berlaku urf. Ya, contohnya menafkahi istri, berbuat baik kepada orang tua tadi. Nafkah. Nafkah itu secara syar'i tidak ada batasannya, harus. Memang secara global ada ngasih tempat tinggal, menyediakan ya, bukan ngasih, menyediakan tempat tinggal, pakaian yang layak yang bisa dipakai untuk sholat, dan makanan. Ya, makanan dan minuman, enggak cuma makan enggak minum kan. Makan sama minum gitu loh. Ini secara globalnya. Tapi secara urfnya ya rumahnya ada kriterianya lah. Rumah ya pakai pintu, pakai jendela, bukan cuma tembok, enggak ada apa-apanya, terus diklaim sebagai rumah. Ini tidak layak huni, penjara namanya, bukan rumah. Terus makannya sudah saya kasih makan apa daun singkong itu pakan bukan makan namanya. Beda enggak pakan sama makan? Beda. Kalau kambing yang dipiara kasih daun singkong enggak apa-apa. Nek anaknya orang kasih daun singkong itu yang ngasih makan enggak sehat, sakit itu. Intinya contohnya itulah ya, memberi nafkah kepada anak istri, berbuat baik sama orang tua. Kullu bil ma'ruf. Selagi ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syar'i, maka itu termasuk ihsan, dan itu termasuk ihsan wajib diamalkan. Selagi ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syar'i dan itu dianggap sebagai bentuk menafkahi, contohnya apa misalnya? Yo, menyediakan listrik, menyediakan air bersih, membiayai sekolah, itu ma'ruf secara syar'i, sudah berlaku gitu. Selagi dia mampu, dia wajib itu, termasuk bagian dari nafkah. Baik, itu bidang pertama ya, hal-hal yang memang secara syar'i bersifat mutlak, lafadznya mutlak, tidak ada definisi syar'i yang membatasinya, dan secara bahasa juga tidak dibatasi. Bidang yang kedua adalah kapan kita memberlakukan uruf ini dalam menafsirkan praktek, sikap maupun ucapan orang-orang atau dalam sumpah-sumpah mereka. Orang kok ngomong begini? Emang itu banyak penafsiran, tapi biasanya maksudnya apa? Nah, itu kita rujukannya kepada urf. Ya, seperti tadi penggunaan mata uang rupiah. 5.000, 10.000, 100.000. 100.000 apa ini? Perlu tanya. Rupiah apa dolar apa euro atau yen, nggak perlu. Ma'ruf, Anda di mana? Indonesia ya, rupiah. Ya. Contoh lain, saya tidak mau makan daging. Wallahi saya mau makan daging. Kalau dia makan ikan, melanggar nggak? Nggak. Karena urfnya daging itu bukan ikan. Ikan-ikan, daging, lain. Nah, ini untuk menafsirkan dia ngelanggar sumpahnya enggak ini? Saya mau makan daging. Misalnya gitu. Apa, contoh lain. Saya tidak mau... Apa misalnya? Saya tidak mau minum susu. Terus dia minum susu kedelai, langgar nggak? Ah, al ma'ruf susu kalau disebut secara mutlak ini ya susu binatang, ya mau sapi, mau ayam, tidak ada ya ayam ya, susu sapi, kambing, kuda, unta, ya sudah kambing sudah. Tapi naik susu kedelai ini tidak bisa dipahami susu, maksudnya susu kedelai tidak bisa, harus ada tambahan kedelai. Jadi itu untuk memahami maksudnya apa ini, sumpahnya seperti ini, maksudnya apa, kata-kata ini maknanya apa, itu bisa difahami atau ditafsirkan dengan berdasarkan urf. Taib. Ada beberapa kaidah ya, ini sudah isya ya, oh belum, satu menit lagi. Ada beberapa kaidah yang melengkapi kaidah al-adah muhakkamah ini, melengkapi sekaligus membatasi dan mensyarat, menjadi syarat. Yang pertama, innama tu'tabaru al-adatu idza taradat aw ghalabat. Adat atau tradisi itu baru diperhitungkan alias dianggap mu'tabar kalau menyeluruh dalam berbagai sendi-sendi dia ditemukan atau mendominasi. Ya. Contohnya di sini at-tabayu' bi tsamanin duna ta'yini 'umlatihi. Jual beli dengan harga tanpa menyebutkan mata uangnya apa. Ini tetap patokannya adalah urf. Kalau di suatu negeri dia bertransaksi dengan dua mata uang, pakai rupiah, pakai juga dolar, terus dia mengatakan harganya berapa nih? 5.000. Dibayar pakai rupiah. Oh enggak, maksudnya dolar. Loh Anda kan enggak bilang, iya tapi maksud saya dolar. Boleh enggak? Berlaku enggak urf di sini? Hah? Sama-sama digunakan, kita lihat mana yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan dolar, berarti dolarlah yang dimaksud, walaupun tidak dinyatakan secara lisan. Tapi kalau yang lebih dominan rupiah, walaupun dolar juga dipakai, tapi dia tidak mendominasi. Contohnya jualan paket umroh, dolar sering sekali dipakai, ya enggak? Berapa nih harganya? 1.500. Kok murah men? Dolar. 500 rupiah. Nah, ini ya yang berlaku adalah yang lebih mendominasi walaupun hanya dalam dunia umroh. Tapi kalau itu yang lebih mendominasi maka urufnya adalah harganya pakai acuan dolar. Dolarnya dolar apa? Ya Amerika. Dolar banyak, ada dolar Taiwan, murah ya Taiwan. Sak dolar cuman 450. Ya. Dolar mana ini? Dolar Singapura atau dolar Hong Kong? Enggak. Dolarnya US dollar. Itu urf. Jadi hanya berlaku apabila dia memang ditemukan dalam banyak kasus, dalam bidang ini pakai ini, bidang ini pakai ini, bidang ini pakai ini juga, atau mendominasi. Tapi kalau dipakai dalam persentase 50-50, ya harus jelas dari awal, enggak boleh ngambang. Harganya 5.000, di situ 50% warganya pakai rupiah dan juga pakai dolar. Misalnya di negara-negara Eropa yang masih bergabung dengan Uni Eropa, mereka pakai euro dan pakai mata uang negara itu sendiri. Ya, dipakai. Terus nyantumkan harga tidak ada simbolnya. Nah, ini akan bikin masalah ini. Enggak boleh, harus pakai simbol. Karena enggak ada uruf di sini. Sama-sama kuatnya. Kedua mata uang itu sama-sama kuat, berarti tidak boleh ngambang seperti itu, harus dijelaskan. Adzan, taib. Fadhal. Oh. Kaidah berikutnya yang merupakan turunan dari kaidah al-'adah muhakkamah adalah al-ma'ruf 'urfan kal masyruti syartan, sesuatu yang memang sudah dikenal menjadi merupakan 'urf, maka itu seperti yang dipersyaratkan secara lisan ataupun tulisan. Ini sudah 'urfnya begitu, asalkan dia tidak bertentangan dengan syar'i loh ya, maka itu seperti kalau itu dicantumkan, dinyatakan atau dipersyaratkan secara tegas. Contohnya, orang nyewa atau ngontrak rumah. Nah, misalnya si A mengontrak rumah milik si B. Hukum asalnya yang nempati siapa? Ya A. Tapi boleh enggak dia terima tamu? Ada ma'ruf ya, akhi. Orang ngontrak rumahnya orang, ya dia bakal terima tamu. Mungkin tamunya nginep di situ. Ada sudah ma'ruf. Enggak perlu dicantumkan bahwa si A saya berhak untuk menginapkan tamu saya di rumah ini. Enggak perlu. Sudah ma'ruf itu. Ya, dia boleh memasukkan barang-barang elektronik, masang AC, ya mungkin kalau catnya sudah jelek dicat ulang, sifatnya tidak merubah secara fundamental dari rumah itu, dan berdasarkan uruf itu memang biasa terjadi, dipakai listriknya, lampu-lampunya ya dipakai. Masa orang kontrak rumah saya kontrakkan temboknya tok ya, ya lampu-lampu tidak boleh dipakai, tidak ada. Jadi kalau dia ngontrakkan rumah ya otomatis dipakai lampunya. Ada yang lama-lama rusak aus itu sudah ma'ruf. Kalau itu tidak mau, harus dinyatakan dengan lisan. Yang saya kontrakkan cuman bangunannya, alat-alat elektroniknya jangan dipakai, misalnya begitu. Jadi selagi itu tidak disebutkan secara lisan, tapi sudah merupakan tradisi, maka seperti dinyatakan secara lisan. Contoh lainnya apa? Misalnya apa misalnya? Ah, bakul-bakul masa enggak punya contoh? Misalnya gini, misal orang kalau minjem mobil, bukan nyewa loh ya, minjem mobil, urufnya dipakai keluar kota enggak? Enggak, uruf biasanya yang difahami oleh si empunya mobil, dipinjem tuh dipakai, misalnya orang suruh pakai ke Jakarta sana, enggak toh, dalam kota toh. Nah, berarti ada uruf yang sifatnya tark, uruf yang sifatnya apa? Tidak menggunakan keluar kota, kecuali dia harus terus terang. Nah, misalnya gini, pinjem mobilnya ya, pinjem mobilnya sebentar. Oh ya, fadal pakai. Ya mobilnya kebetulan mungkin ada sedikit-sedikit error lah, ya shocknya perlu diganti atau klaksonnya mungkin pelan, kadang mati, kadang nyala, ratingnya ada 1-2 mati. Dia pahamnya ah paling cuma dipakai dalam kota. Ternyata dipakai ke Bali. Berhak protes nggak? Berhak. Loh, kok dipakai ke luar kota, kok dipakai ke Bali? Loh kan Anda tidak melarang saya untuk pakai mobil ini. Iya, tapi urfnya kalau cuma pinjem itu ya dalam kota. Ini mobil mungkin tidak siap untuk dipakai ke sana. Dan saya juga ngiranya paling besok dikembalikan mau pinjem. Biasanya cuma pinjem makanya bukan ngerental. Harga rental aja beda kan? Beda. Rental dalam kota sekian, luar kota sekian, beda. Karena ada kausan yang lebih ketika dipakai keluar kota, balik-balik bannya sudah lumayan. Kembangannya hilang semua, halus. Nah, maksudnya hal-hal seperti ini, itu walaupun tidak dipersyaratkan secara lisan, tapi kalau urfnya itu tidak dipakai keluar kota, tidak boleh keluar kota. Ya, al-ma'ruf urfan kal-masyruti syartan. Apalagi contohnya. Ini kalau antum ada pertanyaan bisa tanya sekarang. Apa misalnya? Hah? Loh, itu urufnya boleh nebang enggak? Oh, nebang ditebang antum nanti. Oh, aku nandur puluhan tahun baru dipakai sebulan buat tegur. Hah? Eh, itu harus jelas ini urufnya boleh enggak nebang-nebang? Ya kalau suket tebang enggak apa-apa. Ini pohon mangga, pohon durian. Wah, ini durian ini mengancam anak-anak ini kejatuhan mati. Ya jangan kontrak situ. Ya toh. Lah iya. Ini bilang ditebang tadi kok. Oh, tebang itu orang itu. Kok bawas toh. Makan buahnya boleh apa enggak? Lah urufnya boleh enggak? Ya sudah boleh. Jangan terus diminta suruh bayar. Ya kan saya kontrakan rumahnya. Kalau memang enggak bayar tebang. Baik. Apalagi contohnya? Loh, jangan sih yang satu materi dulu. Ini frekuensinya masih anget ini soalnya. Jangan ganti frekuensi dulu. Enggak apa-apa urfnya, enggak ada niat mau zihar kan. Saya juga heran orang-orang enggak boleh itu manggil istrinya dengan mi, bapaknya dengan bi. Ini urfnya bukan mau menyamakan dia dengan ayah kandung dan ibu kandung, cuman menggunakan panggilannya anak-anak gitu loh. Apa mahdzur syar'inya Anda enggak menangkap gitu. Hal-hal yang harus dihindari secara syar'i dari panggilan itu apa? Apa sisi bahayanya di mana? Anda enggak menangkap itu sisi bahaya, ha? Enggak bisa kan ada niat toh. Niatnya enggak dihar kok. Ya, innamal amal binniyat. Dan tidak sore anti alayya ka dhahri ummi. Enggak. Karena bilang anti ka ummi. Boleh enggak? Anti ka ummi. Enggak boleh. Boleh. Boleh, enggak boleh. Mana yang benar nih? Boleh apa enggak? Enggak ada abu-abu enggak boleh loh. Boleh apa enggak anti ka ummi? Niatnya apa? mukamu kayak muka ibuku, oh, enggak apa-apa. Kamu cantik kayak ibuku, kamu putih kayak ibuku, kamu perempuan kayak ibuku. Gue perempuan semua. Ya. Atau ke ummi seperti orang ummi, orang buta huruf. Ya, maksudnya apa di sini? Kalau maksudnya zihar, ya ini kan termasuk kinayah gitu loh. Kinayah itu ditentukan berdasarkan maksud. Niatnya apa? Kalau sudah sharih, anti alayya ka dhahri ummi, pakai kata-kata dhahr, itu zihar. Ya. Anti alayya haram ka ummi misalnya. Ah, ini jelas. Ya, jadi ini termasuk urufnya tidak seperti itu. Mau seorang lagi baik-baikan, tahu tampil senyum-senyum bilang anti ka ummi. Maksudnya zihar. Ya ndak, sakit ini orang. Sakit jiwa itu orang. Baik. Ada lagi? Nanti tanya, jangan ngawur. Ah. Melarang apa? Kakinya ditekuk. Yang melarang suaminya apa istrinya? Melarang suaminya. Kalau hak untuk melarang itu bukan di tangannya istri, ya, dia hanya bisa menasehati. Dia yang bisa menasehati. Jadi kalau melarang suaminya ya. Intinya itu di luar kekuasaan gitu loh. Kan pemimpinnya itu laki-laki di rumah tangga itu. Jadi kalau suaminya belum mau menerima itu, ya istri tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh suami. Gitu. Hah? Enggak. Wah, itu ekstrim itu kalau suruh kirak gitu. Ya lihat maslahat madharatnya lah. Foto di belakang lampion. Ya, kalau itu sudah sifatnya paksaan, dia tidak wajib taat. Kalau dipaksa-paksa-paksa terus, ya dia berhak untuk menuntut firaq. Ya. Jadi ada alasan syar'i dulu gitu loh. Alasan syar'inya seperti pemaksaan seseorang untuk berbuat maksiat. Dipaksa dia. Dan dia tidak lagi bisa menerima pemaksaan seperti itu. Kalau tidak begini, kamu tidak akan saya kasih nafkah, misalnya gitu. Kamu kalau tidak nurut, kamu saya larang untuk keluar dari rumah selamanya, misalnya. Kamu tidak saya kasih rumah di sini, kamu tinggal di luar sana. Nah, ini sesuatu yang sifatnya ada pelanggaran terhadap hududullah, aturan-aturan Allah, sehingga si istri berhak untuk minta dilepas. Karena kan fa imsakun bi ma'ruf, imsak itu dipertahankan dengan cara ma'ruf. Hadza laysa minal ma'ruf. Au tasrih bi ihsan. Nah. Suami tidak nyaman. Ya, sebetulnya itu harus dilihat case by case ya, kasus per kasus, apakah hanya itu atau ada yang lain. Karena istilah tidak nyaman dengan keadaan istrinya berhijrah, ini global banget. Kalau dulunya mereka ini orang-orang yang ahli bid'ah khurafat, ahli syirkiyat, istrinya hijrah, suami gak mau hijrah, gak nyaman, yo harus gak nyaman. Sudah hijrah kok nyaman. Gitu loh. Apa dulu hijrahnya, hijrah dalam pengertian apa? Hijrah sekarang itu bahasa yang global. Saya sudah hijrah, saat ada hijrah maksudnya tobat dari maksiat-maksiat yang tidak masuk syirkiyat, tidak masuk kufriyat, ya. ada hijrah dalam pengertian ya betul-betul dia hijrah. Dahulu dia main klenik, ini pakai sihir dan lain sebagainya, dia tinggalkan itu semua. Ini juga namanya hijrah. Gitu, hijrahnya dalam hal, atau hijrah dulu tidak mengamalkan sunnah, sekarang mengamalkan sunnah. Ini juga dianggap hijrah juga, yang mana hijrahnya. Jadi ada timbang-timbang, mana yang lebih banyak maslahatnya, dan mana yang tidak seberapa. Ya ada masalah, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan madharatnya misalnya. Gitu. Baik, kita cukupkan dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi. Habis salat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.